dening utamaning nata perputi Kawalaksana. Minangka gembalan ing kondo inggih menika ingkang wonten dasaring samudra wujud nagari sinebat nagara Tirta kadhasar jembar sasatan pepagut ana peteng dudu petenge wengi ana padhang dudu padhange ngrina amung sorating praja ingkang sumunar hanelai katan moka lebet sarasah lan bebatur sedaya wage wilis linis pita gegapit wumulir kuwung-kuwung angawang wanguning kembang-kembang ingkang jinembangan sami pinata sapontopontop pepandalane sarwasari pepethetane pinatut anu tepi mangapit-apit pinintos papan-papan papane taru diri sinusun sepasang-pasang pasanging gapura pucak jemurut sacengkir gedene saking mandrawange kuwung kekuwungan awung wilis lirte jenge musudama aranyep-aranyep katingal asrimat yaning nagari Tirta kadhasar. Sopo to kang renggani madyaning karaton inggih menika to Sang Yaksindra. Haje juluk Prabu Karandayaksa. Ya Prabu Bagaskara. Sak perboto siwi gedene candraning Sang Yaksa. Netya kaya srengenge kembar grana kaya candi ing bahita. Tutuk mengokoi lawanging guwa jatuh mingis kaya pedang linigan wajah kaya parang curi ngudarik mau gimbal dan udaladul tumumpang gigir ngelawar tekan wadidang ulune ngesto cinondor kaya taruh kang tuwuh oneng perboto ketinggal diut diut yang segu kaya geluduk, yang petak kaya gelap ngampar. Lenggahing dampar dentol lemek, babut permadani. Sopoto kang keparing arah soneng gih menikoto warnani. Sang Hatma Jendro kekasih Raden Karta Piyoga. Ya Raden Karta Wiyoga. Satriya gagah prakoso swating warna gudhek wok simarejaja turta sekti mantra guna para wira jayeng palugon. Dinadang gadang ingkang rama benjang saged ngentosi kaprabonipun ing Rama. Mila anggung cinaket lawan ing Rama. Ing wingking sinambet warangkaning praja ugi apaestiyu. Awas Torkyono Patih Garudha muka. Lamun pinuju ngadep ana ngersaning Sang Prabu persasat gunung kembar. Ing wingking andhar mlabar piswaning para raksasa. Maneka-neka mawarna-warna sandhanganing para buta. Para samyang dalaken pangeran-pangeran ana nganggo sumping pring sedapur. Sabuk ula sawah gegelang ula welang kekalung ula dumung hase suweng keyong. Saga-saga untu nganggo sumpil. Ana maneh buta kang dalaken pangeran-pangeran kepengin dialembono. Mumbulake selo sak gredu gedene ketap-ketaping langit. Kumiba tinampa sirah sumyur kapisanan. Ngenyo sebo samya numpak-tumpakane dhewe-dhewe apa ta tumpakaning buta. Senuk memereng bihal adaladal singa bareng sak panunggalane. Pating galereng, pating galero, pating perngongoh, pating perngengeh, pating perngingih. Gereng kang numpak ngeruk, kang tinumpakan. Sing numpak mangap-mangap, sing ditumpaki magep-magep, megap-megap. Podo-podo mongso, jalmo manungso. Sawetawis sing sinuwun tinadhep ingkang putra, teko mangkon wijiling pengendika ingkang dereng kawiyo sing lisan. Angguh mungso haminto lawan Angguh lero singo napto.